menuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku muda, berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Curahkan semua rasa cinta ini untukku, setelah sekian lama kau bersamaku. Lewat kata sederhana yang memiliki sejuta makna, oh Tuhan sungguh ku sayang dia. Bila ragaku sudah tak mampu menjagamu, ku pastikan jiwaku ada untukmu. Meski ku tak bisa berikan indahnya dunia, tapi ku coba untuk membahagiakanmu. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Pada dunia telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.